السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نعم أيها الإخوة، رحمنا ورحمكم الله. Sebagaimana dijanjikan oleh panitia, akan ada sesi kuis dari apa yang telah dipelajari oleh Ustaz Khaliful Hadi tentang usul fikih. Dan di sini kita akan bacakan 10 soal, ya, tentunya satu persatu. Nanti satu soal dibaca, dijawab, dan siapa yang paling dahulu angkat tangan, insya Allah kita akan tunjuk. Ya, silakan menjawab dengan suara yang keras, dan nanti beliau sendiri yang akan membenarkan atau menyalahkan. Ya, kalau beliau bilang salah, berarti kita cari penjawab yang lain. Ya. Apanya? Ya sekali. Ya. Oh, satu orang jawab berapa kali itu? Nanti buat kesempatan yang lain. Jadi kalau memang semua nggak bisa, boleh kembali ke situ, boleh kembali ke orang tadi, biar adil, ya, biar hadiah tidak ngumpul pada satu orang. Ya. Nah, wadah ikhwah. Perhatikan soal yang pertama. Apa definisi usul lughatan dan istilahan? Ayo anda. Irfa sautak. Mau isma'u syekh. Kaif ya syekh? ما في تفصيل ها يكفي هذا يعني اصول جمع من اصل ليس كذا سؤال لا اصول ليس اصل ايوه ما يبنى عليه شيء اخر ma yubna alaihi syai'un akhar. Baik. Barakallahu fiik. Lakal jaiza. Ya, ini ya, ingat ya. Panitianya ingat ya, nyatat ya. Alhamdulillah. Masyaallah, alhamdulillah. Berarti soal kedua antum nanti ditunda dulu. Biar yang lain dulu, kalau mau enggak bisa semua, boleh antum. Ya. Baik, perhatikan ikhwah. Soal kedua. Apa definisi fikih lughatan dan istilahan? Itu yang duluan. Yang keras. Enggak boleh baca. Oke, Ustaz. Lughatan fahmun. Istilahan ma'rifatul akham syariah wal amaliyah. Belum benar. Ini dulu. Ini dari tafsiliyah. Kan harus dikeraskan biar beliau dengar. Secara bahasa memahami, secara istilah mengetahui dalil-dalil hakam amaliyah, dalil-dalil tafsiliyah. Lebih rinci sedikit dari yang tadi. yang beri hadiah di depan ya, biar cepat. Terus anu ikhwah, bukunya ditutup. Enggak, ini. Bukunya ditutup ikhwah. Ini imtihan, enggak boleh nyontoh. Nah. Yang ketiga. Sebutkan faedah pembahasan usul fikih. Nah. Keras. Intahal waktu. Saya ulangi pertanyaan dilempar ke umum. Sebutkan faedah pembahasan usul fikih. Pertama mengetahui kaidah-kaidah, ya kulkada. Yang kedua menggunakan kaidah-kaidah. Yang ketiga yang berhak menggunakan atau ijtihad tadi gitu. Hal mustafid. Ya, faedah samarah yang beliau jelaskan itu. Wah, belajar faedah usul fikih. Ayo, sebutkan faedah pembahasan usul fikih. Buka buku, cepetan. Ayo, anta. Ayo. Sama saya tadi jawabannya. Samarah faedah. Ya. Terus? Sahih Ustaz? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, yang keempat. Sebutkan definisi usul fikih. Ya, usul fikih. Tadi kan usul, kemudian fikih. Sekarang definisi usul fikih. Yang belum dapat hadiah enggak apa-apa ya. Ngacung lagi. Hmm. landasan atau dasar untuk memahamkan dalam memahami fikih. Ayo, apa makna usul fikih? Oh ya, na'am. Amalia. Salah. Walal. Terakhir ada. Usul fikih. Al-qaida al-ijmali al-musirtu ila al-fikh. Sahih. Masya Allah. Jaizatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini agak sulit. Ya. Yang kelima. Apa perbedaan mutlak dan am? Apa perbedaan mutlak dan am? Nah, siapa tadi? Apa tadi? Ini dapat hadiah tadi? Itu belum, nanti yang belum dulu. Ya, ya belum dulu. Sahih, alhamdulillah. Yang keenam. Yang keenam ya. Sebutkan contoh dalil yang memberikan faedah wajib dan mana sisi wajibnya. Mana wajib dilalah? Apa? Falihadari alladziina aamanu. Wajib dilalah itu jelaskan beliau. Alhamdulillah. Panitia nih dapat. Enggak apa-apa panitia ya, silakan. Baik, yang ketujuh. Kapan larangan itu berfaedah berhukum makruh, ya, berfaedah sebagai hukum makruh. Ya. Apabila ada larangan, dipalingkan dengan dalil yang lebih khusus. Ghairu wadih. Diulangi. Hadap ke situ. Sahih, alhamdulillah. Hadiahnya berapa? Nah, ini juga agak sulit. Apa makna istiqlal dan idmar? Dan beri contoh. Apa makna istiqlal dan idmar? Dan beri contoh. Masya Allah. Tidak ada lagi ya? Ya sudah, tidak apa-apa ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiki. Dapat dua. Nah, sekarang berilah contoh. Berilah contoh dari al-wasail ahkamul maqasid. Wasilah itu Iya. Iya contohnya. Iya. Baik ya. Nah, alhamdulillah. Terakhir. Ini pelajaran yang terakhir ini. Tadi. Bagaimana sunnah Nabi itu berfaedah sebagai jibiliyah. Kapan? Nah, itu dulu. Jika tidak, ada sangkut pautnya dengan mendekatkan diri kepada Allah, bahwa sunnah itu jadi jibiliyah. Jika sesuatu itu tidak ada sangkut pautnya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Masuk? Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang di antum dapat dari beliau hafizahullah bermanfaat bagi kita semua. Naktafi lahuna ikhwah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.